بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد إخواني في الله رحمكم الله. Kita kembali melanjutkan penjelasan dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala tentang kandungan hadis Abu Hurairah, "Innallaha yarda lakum salasan," sesungguhnya Allah meridai untuk kalian tiga perkara. "An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a," kalian beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kita sudah mengetahui makna ibadah. Sekarang, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan sesuatu dengannya. Asyirku an yattakhidha atau an yuttakhadha lillahi niddan, menjadikan bagi Allah tandingan, fi syai'in minal ibadat, dari sesuatu dari ibadah-ibadah yang ada, bi an yusrifal abdu, yaitu seorang hamba memalingkan nau'an min anwa'il ibadati li ghairillah, salah satu dari macam-macam ibadah kepada selain Allah. Nah, ini juga sudah kita singgung tadi. Fa kullu i'tiqadin, maka setiap keyakinan, au qaulin atau ucapan, au amalin atau perbuatan, thabata annahu ma'murun bih, telah menjadi tetap bahwa hal tersebut diperintahkan, minas syari' dari syariat atau dari pembuat syariat, fasarfuhu lillahi wahdahu tauhidun, maka memalingkannya kepada Allah saja adalah tauhid, wa imanun wa ikhlas, iman dan ikhlas. Ya, memalingkan ibadah tersebut kepada Allah bernilai tauhid, iman dan ikhlas. Tiga perkara, keyakinan atau perbuatan atau ucapan. Wasarfuhu li ghairihi syirkun, dan memalingkannya kepada selain Allah adalah kesyirikan. Naam. Mencakup yang besar maupun yang kecil. Yang kecil, yang besar jelas. Ya, tadi sudah kita terangkan diantaranya. Yang kecil seperti amalan riya, seseorang melakukan suatu amalan ingin dipuji. Amalan apa saja? Salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. Ya, melakukan kajian, jika kita ingin dipuji, maka itu riya, tidak dapat pahala. Kita sebagai peserta kajian atau sebagai pelaksana kajian wajib untuk memurnikan semua amalan yang kita lakukan, dalam hal ini pelaksanaan kajian, lillah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada tujuan-tujuan, keinginan-keinginan ingin dipuji. Jika ada keinginan itu muncul dalam hati kita, kita berusaha menolaknya. Jangan diikuti. Kalau kita ikuti, maka itu adalah syirik, syirik kecil, membatalkan ibadah, amalan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, ya, al-i'tisamu bihablillah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an, dan agar kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya. Apa yang dimaksud tali Allah? Mengapa diungkapkan dengan tali Allah? Apa kaitannya dengan tali? Tali biasanya digunakan untuk menyelamatkan seseorang yang jatuh ke dalam sumur atau jatuh di lautan, untuk menariknya selamat keluar dari sumur, lubang itu, atau dari tenggelam di lautan. Nah, demikian pula agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, diungkapkan dengan tali Allah, karena orang yang berpegang teguh mengamalkan agama Allah azza wajal, dengan ikhlas dan jujur kepada Allah, dia akan selamat di dunia sebelum di akhirat. Oleh karenanya Syekh Rabi mengatakan di sini, berpegang teguh dengan tali Allah adalah at-tamassuk bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban wa sunnatan, yaitu berpegang teguh, mengamalkan dengan konsisten, istiqomah mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitaban wa sunnah yang bersumber dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, agama Allah subhanahu wa ta'ala dibangun di atas dua pondasi ini, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, kemudian berikutnya di sini dijelaskan makna qila wa qal, ini perkara yang dimurkai. Ya, itu tadi tiga perkara yang diridhoi oleh Allah. Sekarang tiga perkara yang dimurkai, qila wa qal, yaitu al khawdu fil batin. Memperbincangkan perkara yang batil, wa fi ma la ya'ni, dan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, qila wa qal. Bercerita, menceritakan, memperbincangkan sesuatu yang sifatnya batil. Artinya kalau sesuatu yang hak kita perbincangkan, kita bicarakan bersama, kita ceritakan, kita nukil, tidak masuk dalam celaan ini, tidak dimurkai oleh Allah, karena itu hak. Yang menjadi masalah kalau itu perkara yang batil dan perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bercerita dengan sesuatu yang la faedah fi, gak ada faedahnya. Terkadang kalau kita lalai dan jarang diingatkan, asik juga. Ya, tenggelam di dalam perbincangan itu, gak sadar sudah 1, 2, 3 jam. Lebih kuat bercerita daripada mendengarkan taklim atau membaca buku-buku agama atau yang lainnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ini dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kathratu su'al, banyak meminta. Al-ikthar min su'alin nas, banyak meminta kepada orang-orang, ya, uang, harta, apa yang mereka miliki. Nanti penjelasan detailnya pada penjelasan global hadis ini. Nah, dan menanyakan sesuatu yang lam yaqa minal masail wal masyakil, sesuatu yang tidak terjadi atau belum terjadi dari masalah-masalah dan problem-problem yang ada. Ini tercela. Seperti pertanyaannya dan permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya. Ketika diperintah innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina. Seandainya mereka mengerjakannya dari awal, langsung menyembelih sapi betina yang mana saja, mereka tidak akan jatuh pada kesulitan. Tapi mereka bertanya, sapi betina yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang bagaimana? Itu memberat-beratkan diri. Sudah diperintah suatu perkara, laksanakan. Ya, jika perintahnya jelas. Mereka bertanya-bertanya, memberat-beratkan diri, akhirnya Allah memberatkan mereka. Karena perbuatan mereka sendiri. Yang bertanya dalam rangka ta'annutan istilahnya. Memberat-beratkan diri. Ya. Ada orang, misalkan, contoh ini biar lebih paham. Bertanya tentang apa hukum makan buaya. Sementara di daerahnya tidak ada buaya. Berbeda jika orang tinggal di daerah yang memang banyak buaya di situ. Ya kan? Dijawab oleh yang ditanya, memangnya enggak ada yang lain yang bisa dimakan? Berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang memang banyak buaya dan misalkan ada yang dijual ya kan di warung-warung di tempat itu. Ya, dia butuh permasalahan itu. Dia butuh ilmunya. Difahami? Nah, sesuatu yang lam yaqa', belum terjadi. Beda dengan orang yang tinggal di sekitar wilayah daerah yang memang dia sudah mengalaminya, ada di hadapannya. Dia bertanya untuk mengamalkannya. Wadih. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang semisal ini yang tidak dibutuhkan, ya, seseorang tercela ya, banyak menanyakannya. Taib, idha'atul mal berikutnya, dan ini yang terakhir ya, menelantarkan harta. Ya, yakni melalaikannya dan tidak mengurusnya. Ya. Naam. Mubadir boros dalam membelanjakan harta. Nah, rinciannya secara detail akan kita baca setelahnya. Kata Syekh Rabi, al-ma'na al-ijmali, makna global hadis ini, fi hadal hadis isyaratun nabawiyah azimah. Pada hadis ini ada beberapa bimbingan dari Nabi SAW yang sifatnya besar. Ya. Bimbingan ini bukan bimbingan yang biasa. Bimbingan yang disifati dengan azimah, bimbingan yang agung. Ya, patut untuk kita perhatikan. Yang pertama, fa'awwaluha al-hathu ala tauhidi al-khalis. Anjuran agar bertauhid. Ya. Tauhid yang khalis, yang murni. Wal qiyam bi'adzami huquqillah, dan anjuran agar menjalankan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Wa adzamu wajibat, dan kewajiban-kewajiban Islam yang terbesar, yaitu ifradullahi wahdahu bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ini merupakan adzamu huquqillah, hak-hak Allah yang paling besar. Kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kewajiban Islam yang paling besar. Awwalu ma amara Allah bih, kata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam kitab Usul Tsalatsah, awwalu ma amara Allah. Perkara yang pertama kali Allah perintahkan. Wa a'dhamu ma amara Allah bih, dan perkara yang paling besar yang Allah perintahkan. Nah, mengapa? Karena ini adalah asas, pondasi pokok yang semua amalan dibangun di atasnya. Jika pondasinya rusak atau lemah, maka bangunan-bangunan yang dibangun di atasnya, amalan-amalan yang dibangun di atasnya akan menjadi rusak dan akan mudah untuk dirobohkan. Allati hiya al-ghayatu min khalqil jinni wal ins. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala merupakan goya, tujuan daripada penciptaan jin dan manusia. Qala ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku, kata Allah. Ya, jadi ini hikmah penciptaan kita. Kita diciptakan bukan untuk makan dan minum saja, bukan untuk melampiaskan, ya, merasakan segala kelezatan, melampiaskan segala syahwat, keinginan, bukan. Nah, tapi kita diciptakan untuk beribadah dan mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam ibadah itu. Wal ibtiadu an syirk, dan menjauh dari kesyirikan, fi ibadati, dalam beribadah kepadanya. Fala yushriku al-abdu billahi ahadan min khalqihi, maka seorang hamba tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Ya, ahadan, kata ahadan ini nakirah, konteksnya larangan. Kaidah mengatakan an-nakiratu fi siyaqi an-nahyi tufidul umum, konteks umum. Nakirah, kalau antum belajar bahasa Arab, kita biasa mengenal kata itu terbagi menjadi dua, ada yang nakirah, ada yang ma'rifah. Konteksnya pelarangan, ya. An-nakiratu fi siyaqin nahyi, Nakirah pada konteks pelarangan memberikan faidah umum, mencakup segala hal yang Allah Azza wa Jalla disekutukan dengannya, tanpa memandang ma'budatnya, tanpa memandang yang disembah, apakah dia benda-benda mati seperti batu, pohon, atau yang bukan benda-benda mati seperti para nabi, malaikat, para wali, orang-orang soleh. Umum mencakup pelarangan melakukan kesyirikan pada perkara-perkara itu semuanya tanpa terkecuali, tanpa membedakan antara jamadat, benda-benda mati, dengan wali dan orang-orang soleh, seperti yang dilakukan oleh para penyembah kuburan di zaman kita, mengatakan dalam mendefinisikan syirik, syirik adalah menyembah patung berhala. Definisi ini menyesatkan. Syirik adalah menyembah patung berhala. Artinya kalau istighosah kepada wali dan orang-orang soleh bukan syirik. Itu menyesatkan. Bertentangan dengan kaidah yang kita sebutkan tadi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an. Nakirah fi siyakin nahi. Nakirah dalam konteks pelarangan umum. Mau benda-benda mati, patung berhala, atau wali dan orang-orang soleh. Nah, jadi mereka sengaja menyebarkan definisi ini. Ya. Mereka sengaja mempopulerkan definisi ini di tengah-tengah masyarakat. Asyirku ibadatul asnam. Definisi syirik adalah menyembah patung berhala. Maksudnya apa? Supaya kita tidak menyalahkan mereka yang istighosah kepada para nabi dan orang-orang soleh, para wali dan orang-orang soleh, atau kepada para malaikat. Nah, jadi ahadan min khalqih, seorang pun dari makhluknya umum, mau benda-benda mati atau selainnya. Fa yaj'aluhu niddan lillah, lantas dia menjadikannya tandingan bagi Allah. Fi du'ain dalam hal berdoa. Wal istighosatin, demikian pula dalam hal istighosah. Istighosah itu meminta tolong juga, ya, sama dengan isti'anah. Hanya saja isti'anah lebih umum, karena istighosah meminta pertolongan dalam kondisi yang genting secara khusus. Ya, ketika ada orang yang meminta tolong dalam kondisi yang genting, itu namanya istighosah. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Allah memuji Rasulullah dan para sahabat yang istighosah kepada Allah. Fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan istighosah kalian. Allah menurunkan malaikat dalam jumlah ribuan menolong kalian dalam peperangan. Ya. Nah, malaikat itu ditugaskan untuk menebas leher-leher orang-orang kafir. Ini wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allah mengirimkan kepada mereka jundun min junudi. Ya, bala tentaranya dari kalangan malaikat. Adapun orang-orang musyrik, auliya'uhu syaitan. Penolong-penolong mereka adalah setan-setan. Pernah kita dengar berita di perang Sampit, tiba-tiba kepala copot dari lehernya. Siapa yang ikut peperangan? Orang-orang Dayak. Terkenal dengan mistisnya, kesyirikannya. Aulia Al-Musyid. Wali-wali mereka setan, jin-jin. Nah, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, inna kaida syaitani kana dha'ifan. Ya, adalah tipu daya setan itu sangat lemah. Nah, kita kembali ya ke istighosah. Jadi istighosah ibadah. Nah, Allah memuji nabi dan para sahabatnya yang beristighosah kepada Allah ketika terjadi peperangan. Fi du'ain wala istighosatin wala dzabhin. Tidak pula dalam hal adzabah, menyembelih. Ya, menyembelih adalah ibadah yang utama. seorang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengalirkan darah. Apabila hal ini dilakukan, dipalingkan kepada selain Allah, berarti syirik besar. Mukhrij anil millah. Nah, wala nadrin, tidak pula nazar. Ya, nazar. Membebankan sesuatu kepada dirinya. Sesuatu yang Allah tidak membebankan kepadanya sebelumnya. Para ulama telah menjelaskan bahwa nazar asal hukumnya makruh. Asal hukumnya makruh, bahkan ada ulama yang berpendapat haram. Nah, ala kulli hal, jika seorang sudah bernazar, maka itu adalah ibadah dan wajib baginya untuk dia tunaikan. Wala roja. Ya, jadi doa, istighosa, menyembeli, bernazar, ini semua ibadah-ibadah yang sifatnya zahirah, nampak. Ada juga ibadah yang tersembunyi seperti berharap, rasa takut, tawakal, ya. Semuanya ini tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah, karena hal-hal ini hakun khasun lillah, hak khusus, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya khusus ya hanya untuk Allah saja peruntukannya, enggak boleh untuk yang lain. Jika kita sudah memperuntukkannya, memberikannya kepada orang lain, berarti wada'na asy-syai'a fi ghairi mawdhi'ihi. Kita telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya zalamna, kita telah berbuat zalim, dan itu adalah zulmun azim. Kezaliman yang terbesar, inna syirka la zulmun azim. Khasun lillah la yarda in syarikahu fiha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak ridha disekutui dalam perkara yang khusus baginya. Ya, apakah itu malaikat yang didekatkan ataukah nabi yang diutus, terlebih orang-orang yang berada di bawah derajat malaikat dan nabi. Lebih-lebih lagi, Allah tidak ridha, tidak senang dengan hal itu. Allah murka dengan hal itu. Nah, ini perkara yang pertama. Wasaniha, yang kedua, al-i'tisam bihablillah, yaitu berpegang teguh dengan tali Allah, wa huwa ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, min kitabin wa sunnatin, ya, dari Al-Qur'an dan sunnah. Jadi dua hal ini perkara yang sangat pokok. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk selalu mengkaji Al-Qur'an, mengkaji As-Sunnah, mengkaji ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Wa ma hawatu ta'alimur rasul, dan apa yang merupakan cakupan dari pengajaran-pengajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, min aqidah, berupa akidah-akidah, wa ibadatin, dan ibadah-ibadah. Jadi mencakup ini semua, ya. Hablullah, tali Allah mencakup ini. Akidah-akidah yang benar, akidah pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibadah-ibadah, wa akhlak, demikian pula akhlak, wa muamalah, dan muamalah yang baik. Ya, jadi jangan sampai seorang hanya condong pada suatu perkara meninggalkan perkara yang lain. Dia kalau ditanya tentang akidah, ya, pemahamannya luar biasa, tapi melihat akhlaknya tidak biasa, juga luar biasa. Luar biasa menyelisihi akhlak Rasulullah, muamalah Rasulullah. Terkadang seseorang sudah belajar, tapi belajar akidahnya bagus, tapi ketika melihat akhlaknya, melihat perangainya, orang-orang menjadi heran, kok salafi seperti itu? Apakah yang diajarkan di salafi hanya akidah saja? Mereka enggak belajar akhlak, enggak belajar muamalah. Kenapa seperti itu akhlak dan muamalahnya kepada orang-orang? Nah, akhirnya dakwah yang kena. Dan penilaian ini juga sebenarnya tidak adil, karena kelakuan sebagian oknum tidak bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menjustifikasi manhajnya atau ajaran. Nah, barakallahu fikum. Jadi akidah, ibadah, akhlak, muamalah, semuanya merupakan hablullah. Fala yasya musliman atau fala yasya musliman la fardan min afradil muslimin wala ta'ifa min ta'ifil muslimin. Maka tidak boleh bagi seorang muslim, baik yang sifatnya pribadi, ya, sendiri-sendiri, wala ta'ifa min ta'ifil muslimin, tidak pula kelompok dari kelompok-kelompok muslimin, wala mujtama'an minal mujtama'at al-islamiyah, tidak pula suatu masyarakat dari masyarakat-masyarakat Islam, wala hakiman wala mahkuman, tidak pula yang memerintah dan yang diperintah. Tidak boleh al-khuruju an syai'in min usulil islami au furu'i, keluar dari sesuatu dari pokok-pokok Islam atau cabang-cabangnya. Nah, itu makna al-i'tisamu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh. Jangan hanya mengambil satu aspek meninggalkan aspek yang lain. Akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, akidahnya rusak. Ya, kita pernah berjumpa dengan sebagian orang memuji-muji orang-orang Iran. Orang-orang Iran itu muamalahnya luar biasa, akhlaknya kepada kita luar biasa, sangat baik orang-orang Iran, dipuji-puji. Padahal Syiah Rafidhah akhlak rusak, akidah rusak. Ana sendiri secara pribadi beberapa kali, bukan satu dua kali, ada orang-orang yang tertipu, ya, dengan kebaikan yang mereka tampakkan. Nah, barakallahu fikum. Jadi semua aspek, ya, jangan hanya sebagiannya saja. Itulah makna al-i'tisam bihablillah. Bal yajibu 'alal jami' al-iman, bahkan wajib bagi semuanya mengimani, wal iltizamul kamil, dan berpegang teguh secara sempurna, bikulli ma ja'a bihi khatamul anbiya, dengan setiap apa yang dibawa oleh penutup para nabi, wa sayyidil mursalin, dan sayyidnya, penghulunya para rasul, bahkan beliau penghulunya manusia seluruhnya. Jadi beliau adalah sayyid, Rasulullah adalah sayyid waladi Adam, ya, penghulunya anak cucu Adam, manusia seluruh. Nah, bukan berarti ketika beliau dikatakan sayyid, kemudian kita boleh menambah dalam tasyahud kita sayyidina Muhammad. Benar, beliau sayyid. Tapi dalam hal penentuan lafaz tasyahud itu kan tauqifiyah. Ya, tidak ada kata sayyidina. Difahami? Nah, beliau dijuluki sebagai sayyid, benar. Kemudian dimasukkan ke dalam tasyahud sayyidina. Mana dalilnya? Ya, butuh dalil khusus. Barakallahu fikum. Adapun julukan beliau sebagai sayyid, benar, sayyid waladi Adam yaumul qiyamah. Naam. Wa taqdimuhu ala kulli qaulin wa hadin, dan wajib, ya, mendahulukannya. Mendahulukan apa saja yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam di atas semua pendapat dan di atas semua petunjuk. Naam, ini prinsip, ya. Qala wal ihtikamu ila ma jaa bihir rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula wajib berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli sya'nin, pada setiap perkara, wa tajridu tha'ah wal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan memurnikan ketaatan dan mutaba'ah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, fi sagiri umuriddin wa kabiriha, pada perkara-perkara agama, baik yang kecil maupun yang besar, semuanya, yang kecil maupun yang besar, wa mujanabatu kulli bida'atin wa ra'yin wa ma'asiyati, dan juga wajib menjauhi setiap bid'ah, setiap pendapat dan setiap maksiat. Wa bidzalika la bighairi, hanya dengan itu, bukan dengan selainnya, ya. Syekh menegaskan di sini hanya dengan itu, yajtami'u syamlul muslimin, maka kaum muslimin akan bersatu. Wa taqumu wahdatuhum, dan persatuan mereka akan terwujud. Hanya dengan itu semua tadi. Ya, mengamalkan Islam secara kafah. Al-mansyudah, persatuan yang diinginkan. Persatuan yang diinginkan, yang dicita-citakan. Wa yasduqu alaihim jami'an, dan hanya dengan itu, yasduqu alaihim jami'an annahum mu'tasimuna bihablillah, cocok untuk dikatakan bahwa mereka semua berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal waqi' huwa alladhi yuriduhu Allah, dan inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallafa bihil ummatal islamiyah, dan dengannya Allah membebankan umat Islam. Lal wahdat asiyasiyah, ah ini bukan persatuan yang sifatnya sia-siah politik, bukan persatuan yang dipolitisasi, persatuan yang benar-benar jujur karena Allah Subhanahu wa taala, persatuan yang dibangun di atas menjalankan Islam secara kafah, bukan persatuan yang lahiriahnya ya nampaknya bersatu sia-sia politik. Ma ikhtilafil aqaid, persatuan politik padahal akidahnya bermacam-macam, ya. Ada yang menamakan dirinya sebagai Sunni Salafi, kemudian dalam kelompok ya atau grup atau organisasi itu ada yang menamakan dirinya sebagai Asy'ariyah. Ya, ini kan akidahnya sudah beda. Tapi mengklaim bersatu. Persatuan apa yang semacam ini? Nah, belum di situ ada penyembah kuburannya. Ya. Belum lagi yang lain. Ashabul mawali, orang-orang yang biasa merayakan Maulid Nabi. Berkumpul semua di situ. Ini namanya apa kata Syekh tadi? Al-wahdat as-siyasiyah. Persatuan yang sifatnya politik. Kita tidak menginginkan persatuan yang dipolitisasi. Ya, ada politik di dalamnya. Nah, kita tidak mau bermujamalah. Ya. Tahu mujamalah? Yakni pura-pura. Ya, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah as-saddu bil haqq. Menampakkan kebenaran sebagai suatu kebenaran, enggak ada istilah pura-pura. Sudahlah, kita bersatu saja, enggak usah diingkari. Nah, menolaknya kita untuk duduk bersama dengan mereka itu sudah suatu pengingkaran. Belum ketika kita membantah mereka di berbagai kesempatan, ya, di muhadarah-muhadarah, ceramah-ceramah, ta'lim-ta'lim. Nah, bukan itu yang diinginkan. Wa'tasimu bihamdillahi jami'ah, kalian bersatu dari banyak kelompok dengan beragam keyakinannya, akidahnya, ya, yang kita sudah singgung tadi, ya. Tidak boleh ada perselisihan dalam bidang akidah. Semua harus bersatu. Kalian mengira telah bersatu. Syekh mengatakan, ya, lal wahdat as-siyasiyah ma ikhtilafil aqaidi wal masyarib. Dan juga yang dilatar belakangnya oleh perbedaan-perbedaan, ya, keinginan masing-masing punya tujuan. Ya, kelompok ini tujuannya ini. Kelompok yang kedua tujuannya begini. Tujuannya berbeda sudah. Kelihatannya bersatu. Wal ittijahat, ya, orientasinya berbeda. Ini persatuan macam apa? Akidahnya berbeda, tujuannya berbeda, orientasinya, kecenderungannya berbeda. Fa inna hadzal laun minat tajmi', maka persatuan semacam ini lautama seandainya ada yang bersatu seperti itu, wa huwa baidun, maka itu adalah sesuatu yang sangat jauh, yang tabiqu alaihi qaulullah taala, sangat cocok diterapkan padanya firman Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta, dalam surat Al-Hasyr ayat 14. Kalian mengira mereka bersatu, padahal hati-hati mereka syatta, berbeda-beda, bermacam-macam. Itu persatuan semua namanya. Ya, jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an adalah bersatu dalam hal mengamalkan ya kandungan Al-Quran dan As-Sunnah dengan akidahnya yang lurus, ibadahnya yang lurus, muamalah, akhlak, semuanya sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus salih. Adapun persatuan yang dilatar belakangi oleh berbagai macam pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan yang beragam, bertentangan bahkan antara sunnah dengan syiah, mau disatukan. Antara orang yang mengagungkan para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam dan orang yang mencela mereka, bagaimana disebutkan? Satu mengagungkan, mengatakan radhiyallahu anhum ketika disebut nama sahabat. Kelompok yang lain mengatakan laknatullah alaihim, melaknat. Bisa bersatu. Itu sama saja kita berusaha menyatukan antara air dengan minyak. Bisa enggak? Selamanya enggak bisa. Harus terpisah. Barakallahu fikum. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kajian ini. Dari hadis ini dua dulu yang kita pelajari ya, karena keterbatasan waktu masih tersisa ya beberapa hal. Insyaallah taala penjelasannya akan menyusul pada pertemuan berikutnya. Biiznillahi wa taufiqihi subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri sampai di sini. Kita persiapan karena waktu asar mau masuk. Ada benarnya datangnya dari Allah Azza wa Jalla, ada salahnya maka dari setan dan dari kesalahan kami. Dan kami beristighfar kepada Allah dari kesalahan-kesalahan itu. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.